Mitra bisnis para importir di Jawa Timur mengeluhkan lambatnya proses pemeriksaan dan pengurusan surat persetujuan pengeluaran barang oleh kantor Bea Cukai setempat. Karena dampaknya, ratusan kontainer masih tertahan di pelabuhan yang menyebabkan para importir harus menanggung biaya penyimpanan barang di pelabuhan, serta ancaman pemutusan kontrak karena terlambat mengirim barang. Masalah kelambanan proses birokrasi perizinan di pelabuhan memang sudah lama menjadi keluhan dunia usaha, karena hal ini bukan hanya mempengaruhi arus keluar masuk barang, tapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Gabungan Pengusaha Forwarder dan Ekspedisi atau Gafeksi Jawa Timur, Aziz Winanda. Pak Aziz, bagaimana komentar Anda? Sebetulnya begini, Pak. Kalau kita lihat dijawab secara subjektif gitu ya, itu penyebabnya di Bea Cukai. Itu kalau subjektif. Tetapi kalau kita mau objektif ya, Bea Cukai itu juga ada penyebab yang lain. Ini khususnya terjadi pada 2 bulan terakhir ini saja, Pak. Yang roto apa bermasalah itu dan serius itu 2 bulan terakhir ini. Karena ada masalah-masalah internal Bea Cukai yang kaitannya dengan kepolisian yang kemudian menyebabkan bertambah parahnya pengeluaran barang dari pelabuhan, keterlambatannya. Jadi ada masalah lain sebetulnya. Apa masalah itu, Pak? Intinya begini, kira-kira 2 bulan yang lalu, itu polisi menangkap sebuah barang impor yang telah keluar, ternyata jelas-jelas diakui, baik oleh Bea Cukai maupun oleh polisi, itu ada manipulasi antara staf Bea Cukai dengan pemilik barang, yaitu importer, ya, dan 2 duanya sudah ditahan. Masalahnya, itu ternyata pemeriksaan polisi itu merambah kemana-mana, kepada orang-orang yang tidak terlibat, khususnya Bea Cukai yang lain yang tidak terlibat. Nah, pada waktu pemeriksaan itu kan cukup lama. Beberapa orang diperiksa, staf-staf inti diperiksa, akhirnya pelayanan terhambat, sampai ada semacam slowdown atau demotivasi dari karyawan Bea Cukai karena tidak ikut salah kok diperiksa. Nah, akibat dari itu pula Bea Cukai introspeksi juga. Semua kebijakan yang diberikan pada kita, ya misalnya pemeriksaan seharusnya 100% selama ini diberikan kebijakan, diperingan. Okelah 50%, hasil sudah jelas, dokumen dan kelihatan barangnya jelas. Ini sekarang nggak berani lagi Bea Cukai kalau 100% benar. Sehingga pemeriksaan lama dan SPPB, yaitu surat perintah pengeluaran barang itu, terlambat diterima oleh pemilik barang. Sudah mengajukan keluhan soal kelambatan itu belum, Pak? Itu tidak terhitung lah frekuensi dan jenisnya dan kepada siapa saja. Ya, tidak bisa saya sebutkan karena tidak terhitung. Tapi yang terakhir, kami memang menyampaikannya hal ini kepada Kadin Jawa Timur. Ya. Di mana Kadin Jawa Timur itu setelah mengetahui hal ini, menjanjikan akan mencari solusi tetapi di tingkat pusat. Itu saya tidak tahu dalam bentuk apa gitu. Mungkin surat atau apa gitu. Demikian Aziz Winanda dan saya Rizal Andika.